بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya dari Durus Lughah Al-Arabiyah pada jilid yang ketiga, terakhir sampai pada Dars Afsaniya Asyara, pada pelajaran yang ke-12. Ad-Darsu Afsaniya Asyara, pelajaran yang ke-12. Untuk percakapan pada pelajaran ini, alhamdulillah sudah dibaca pada pertemuan sebelumnya. Kemudian melanjutkan pembahasan pada pelajaran ini sesudah percakapan. Pada halaman setelahnya disebutkan satu pembahasan dalam pelajaran ini, yakni tentang al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi. Maf'ul fihi. Jadi pembahasan pada pelajaran kali ini, pada pertemuan kali ini tentang maf'ul fi. Dijelaskan di sini. Wasaltu yaumas sulasai. Sebagai contoh satu kalimat. Wasaltu yaumas sulasai. Ya, aku sampai pada hari Selasa. Saya tiba atau saya sampai yauma sulasai, pada hari Selasa. Ya, jadi makna yauma di sini pada hari, ya, atau di hari. Ya, yauma sulasai, pada hari Selasa atau di hari Selasa. Nah, huna di sini dalam kalimat ini yauma maf'ulun fihi. Ya, jadi lafaz yauma ini adalah maf'ul fi. Ya, dalam kalimat ini lafaz yauma tersebut ini sebagai maf'ul fi. Ya, karena kenapa? Karena dia menunjukkan waktu, ya, waktu dari terjadinya fi'il wasala. Ya, tadi disebutkan wasaltu, saya tiba, saya sampai. Kapan waktunya? Yauma as-sulasa, pada hari Selasa. Nah, jadi makna atau fungsi yauma di situ menjelaskan waktu terjadinya fi'il wasala. Sehingga dia disebut sebagai maf'ul fihi. Nah, apa itu maf'ul fi? Dijelaskan al-maf'ulu fihi ismun mansubun yudkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi. Al-maf'ulu fihi ismun mansubun yudkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi. Maf'ul fi ini adalah ismun mansubun. Ism yang mansub. Ya, jadi dia ism. Ya, artinya bukan fi'ol, bukan harf. Ismun, ism. Kemudian mansubun, yang mansub. Yang keadaannya nasab. Jadi i'rabnya nasab. Bukan rofa, ataupun juga bukan jar. Tapi dia nasab. Ya, sehingga dikatakan ismun mansubun, ism yang mansub. Ism yang keadaannya nasab. Yuzkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi. Yuzkaru, yang disebutkan. Ism tersebut disebutkan li bayani zamanil fi'li, untuk menjelaskan waktu fi'al. Ya, zamanil fi'li, waktu fi'al. Au makanihi, atau tempatnya. Jadi waktu terjadinya fi'al atau tempat terjadinya fi'al. Ini makna dari maf'ul fi. Isim mansub, isim yang keadaannya nasab, yang disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya fi'al atau tempat terjadinya fi'al tersebut. Wa yusamma aydan dzarfan. Ya, maf'ul fi, ya, maf'ul fi itu juga dinamakan sebagai dzaraf. Wa yusamma, ya, dinamakan, dia dinamakan, yaitu isim atau maf'ul fi tersebut dinamakan juga dengan dzarfan, dzaraf. Ini. Jadi sama ya, maf'ul fi itu sama dengan dzaraf. Ya. Maknanya atau maksudnya sama. Maf'ul fi ya dzaraf. Dzaraf ya maf'ul fi. Sama. Ini. Nahwu contoh. Al-hamzah yang A. Kharajtu lailan. Ya, kharajtu lailan. Saya keluar di malam hari. Pada malam hari. Ya, lailan. Pada malam hari atau di malam hari. Nah, di sini dia menjelaskan fi'al kharajtu, keluar. Saya keluar. Kharajtu, saya keluar. Kapan keluarnya? Ya, di waktu apa keluarnya? Lailan, di waktu malam. Pada waktu malam. Nah, di sini lailan menjelaskan waktu dari fi'al, dari kharaja tersebut. Maka lailan ini maf'ul fi atau zaraf. Contoh berikutnya. Sa'usafiru ghadan insya'allahu. Sa'usafiru ghadan insya'allah. Saya akan safar. Saya akan bepergian. Ghadan besok. Ya. Ghadan itu besok. Yaitu hari setelah hari ini. Besok. Insya'allah. Nah, di sini ghadan. Ya, dia menjelaskan waktu dari fi'al usafiru. Saya akan safar, saya akan bepergian. Kapan waktunya? Ghadan, besok. Ya, maka ghadan ini maf'ul fi atau dzaraf. Karena dia menjelaskan waktu dari fi'al usafiru tersebut. Contoh berikutnya. Nimtu ba'da naumika. Nimtu ba'da naumika. Saya tidur setelah engkau tidur. Ya, ba'da naumika, setelah tidurmu atau setelah engkau tidur. Ya, di sini ba'da menunjukkan atau menjelaskan waktu dari fi'al nimtu atau nama, ya, jadi fi'al asalnya nama, tidur. Nimtu, saya tidur. Kapan tidurnya saya? Ba'da naumika, setelah engkau tidur. Jadi ba'da di sini terkait dengan waktu atau zaman. Ya, di sini menjelaskan waktu dari nimtu tadi. Maka ba'da ini termasuk maf'ul fi atau dzaraf. Nah, pada contoh-contoh ini bagian yang hamzah atau yang a, lailan ataupun ghadan ataupun ba'da ini menjelaskan zaman atau waktu dari fi'alnya. Nah, sehingga di sini disebut apa? Dzarfu zamanin, dzaraf zaman. Ya, karena lafaz-lafaz ini atau isim-isim ini menjelaskan waktu dari fi'al, maka disebut dzaraf zaman, dzarfu zamanin. Ini. Kemudian pada contoh yang B atau yang B. Masyaitu milan. Ya, masyaitu milan. Saya berjalan. Ya, sepanjang 1 mil. Ya, saya berjalan sepanjang 1 mil. Ya. Atau saya berjalan 1 mil. Nah, di sini milan 1 mil satu ya ukuran jarak ya. Nah, di sini dia menjelaskan makan atau tempat. Ya, tempat dari perbuatan fi'il yang disebutkan sebelumnya. Masyaitu atau masya, berjalan. Masyaitu, saya berjalan. Gimana berjalannya? Atau seberapa banyak, seberapa panjang jalannya, tentunya terkait dengan tempatnya, ya, letaknya atau ukurannya. Maka dijelaskan milan, satu mil, saya berjalan satu mil. Ini terkait dengan tempatnya. Dari fi'al masya atau masya itu tersebut. Maka di sini milan ini sebagai maf'ul fi atau zaraf. Contoh yang berikutnya, jalastu indal mudiri. Jalastu indal mudiri. Saya duduk inda di sisi atau di samping, ya, al mudir, kepala sekolah atau ya mudir gitu ya. Ini inda di sini dia menjelaskan tempat dari fi'il yang disebutkan sebelumnya. Jalastu, aku duduk, saya duduk. Di mana duduknya? Tempat duduknya di mana? Indal mudiri, di sisi mudir, di samping mudir. Nah, di sini Anda menjelaskan makan atau tempat dari fi'il jalastu tersebut. Maka Anda ini maf'ul fi atau dzaraf. Contoh yang berikutnya, nimtu tahta syajaratin. Nimtu tahta syajaratin. Saya tidur, ya. Tahta syajaratin, di bawah pohon. Ya, tahta ini di bawah. Berarti menunjukkan tempatnya. Di mana tidurnya? Nimtu, saya tidur di mana tidurnya? Tahta syajaratin, di bawah pohon. Ya, jadi tahta di sini menjelaskan tempat dari fi'il tersebut atau makan. Ya, tempat atau makan ya, dari fi'il tersebut. Sehingga di sini tahta merupakan maf'ul fi atau zaraf. Nah, isim-isim di sini tadi, milan atau inda atau tahta, ini menjelaskan tempat ya, atau dalam bahasa Arab disebut makan ya, dari fi'ilnya. Nah, sehingga ini disebut sebagai zarfu makanin, zaraf makan. Jadi kalau isim-isim yang mansub itu menjelaskan waktu dari fi'al disebut sebagai zaraf zaman, dan kalau isim-isim yang mansub itu menjelaskan tempat dari fi'al itu disebut sebagai zaraf makan. Jadi zaraf ada dua jenis ini, zaraf zaman dan zaraf makan, atau tadi yang disebutkan maf'ul fihi ya. Maf'ul fihi. Ini ada dua macam ini, yaitu dzaraf zaman dan dzaraf makan. Nah, dalam ta'rif atau pengertian tadi disebutkan dzaraf atau maf'ul fihi ismun mansubun, isim yang mansub, yang keadaannya nasab. Nah, itu bisa dilihat pada lafaz-lafaz, pada contoh-contoh tersebut. Isim-isim yang menjadi dzaraf itu lafaznya nasab. Ya, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Lailan, ghadan, ba'da, milan, inda, tahta. Atau contoh yang awal tadi, yauma. Ya, jadi isim-isim ini karena menjadi dzaraf atau maf'ul fi, maka keadaan huruf akhirnya berharakat fathah. Atau disebut dengan keadaan yang nasab. Ya, kenapa? Karena menjadi dzaraf. Karena sebagai dzaraf, sebagai maf'ul fi, maka dia mansub dengan tanda fathah tersebut. Ya. Ini. Jadi kalau dalam satu kalimat dia menjadi dzaraf, ya, isim-isim itu menjadi dzaraf atau menjadi maf'ul fi, maka dia menjadi mansub, menjadi keadaannya nasab. Adapun kalau misalkan nanti ada huruf jar yang mendahuluinya dalam suatu kalimat, ya, ada huruf jar yang mendahului isim-isim tersebut, maka isim itu akan berubah keadaan huruf akhirnya terpengaruh oleh adanya huruf jar menjadi majrur. Misalkan min tahti, ya, dalam banyak ayat disebutkan ya, ketika disebutkan jannah, surga, disifati dengan min tahtihal anhar. Min tahti, ada min huruf jar, maka lafaz tahti menjadi majrur, menjadi kasrah huruf akhirnya karena terpengaruh oleh min, oleh huruf jar tersebut, ya, min tahti. Berarti di situ tahti lafaznya menjadi majrur. Ya, tidak mansub. Ya, kalau mansub tahta. Tetapi karena ada huruf jar, maka dia menjadi majrur dengan kasrah min tahti. Atau ba'da. Ba'da kalau menjadi dzaraf atau dalam keadaan nasab mansub, ya dibaca dengan ba'da, huruf akhirnya dengan fathah. Ba'da, ba'da naumika, ba'dal asri. Tetapi kalau dalam satu kalimat dia didahului huruf jar, misalnya ada min yang mendahuluinya, maka dia akan menjadi kasrah. Ya, huruf akhirnya akan menjadi kasrah. Isim ini menjadi majrur. Min ba'di. Misalkan dalam ayat disebutkan min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Min ba'di. Nah, di situ ba'di dengan kasrah karena didahului oleh min. Ya, jadi isim-isim ini mu'rab, artinya dia bisa mengalami perubahan keadaan huruf akhir sesuai dengan letaknya dalam kalimat, ya, sesuai dengan fungsinya ataupun kedudukannya dalam kalimat. Nah, kalau tadi menjadi dzaraf atau maf'ul fi, maka dia mansub, ya, dengan tanda fathah pada huruf akhir. Adapun kalau dalam satu kalimat, ya, lafaz-lafaz ini didahului oleh huruf jar misalnya, maka dia akan berubah menjadi majrur, ya, dengan tanda kasrah pada huruf akhir. Dan jelas dia mengalami perubahan keadaan huruf akhir atau mengalami i'rab. Ini. Nah, kemudian ternyata di sana, jadi atau dari keterangan ini, ya, bisa diambil satu kesimpulan tadi, dzaraf atau maf'ul fi itu, ya, dia mansub, ya, keadaannya nasab, berarti dia bisa mengalami i'rab, bisa mengalami keadaan atau perubahan keadaan huruf akhir. Nah, tetapi pada sebagian dzaraf, ya, setelah diteliti, ya, di sana pada sebagian dzaraf ternyata ada beberapa dzaraf yang dia mabni. Ya, beberapa dzaraf yang mabni yang tidak mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Walaupun mungkin ada huruf jar yang mendahului atau mungkin dalam kedudukan yang lain yang tidak sebagai dzaraf, dia tetap tidak berubah keadaan huruf akhirnya, tetap dalam satu keadaan. Ini berbeda dengan tadi, contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, dia bisa mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Nah, tadi pada beberapa dzaraf ada yang mabni yang tidak mengalami perubahan keadaan huruf akhirnya. Di sini disebutkan ba'dul dzurufi mabniyatu, ya. Alafu minkum. Mabniyatun. Ya. Ba'dhu dzurufi mabniyatun. Ya. Beberapa dzaraf atau sebagian dari dzaraf-dzaraf itu mabniyah atau mabni. Ya. Jadi sebagian dari dzaraf itu mabni. Artinya keadaan huruf akhirnya tetap, tidak mengalami perubahan dimanapun letaknya ataupun mungkin ada huruf jar yang mendahuluinya, dia tidak berubah. Ya, lafadznya tidak berubah, tetap dalam satu keadaan. Ini. Nah, ini pada sebagian dzaraf itu mabni. Minha diantaranya, di antara dzaraf-dzaraf yang mabni. Yang pertama, mata. Ya, mata. Ini kapan? Kapankah? Saya menanyakan waktu. Taqulu, engkau katakan, misalkan, mata kharajta. Mata kharajta, kapan engkau keluar? Ya, mata ini isim istifham untuk bertanya, menanyakan waktu. Ya, kemudian dalam kalimat ini dia kedudukannya sebagai dzaraf. Mata kharajta, kapan engkau keluar? Jadi dia menjelaskan waktu dari fi'il kharajta tersebut. Engkau keluar kapan? Ya, dalam bentuk pertanyaan atau istifham. Ya, sehingga di sini mata ini sebagai zarf atau maf'ul fi dalam kalimat ini. Kemudian dijelaskan huna mata zarfu zamanin. Nah, di sini mata adalah zarf zaman. Ya, dalam kalimat ini ya, lafaz mata kedudukannya sebagai zarf zaman. Artinya dia menjelaskan waktu tadi dari fi'il kharajta atau kharaja. Nah, kemudian lafaz mata ini mabniyun 'ala sukuni. Mabni dengan sukun. Mata, ya, huruf akhirnya alif, alif lazimnya sukun. Maka dia keadaannya tetap demikian, mabni dengan sukun. Tidak akan berubah. Tidak akan menjadi fathah atau kasrah atau dhammah, tidak, tetap dengan sukunnya. Mata demikian. Ya, jadi tetap atau mabni. Kemudian karena dalam kalimat tersebut tadi dia menjadi dzaraf sedangkan lafadznya mabni, maka dikatakan fi mahalli nasbin, ya, fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab, ya, jadi mata dalam kalimat tersebut fi mahalli nasbin, berada pada mahal nasab, berada pada tempat nasab. Kenapa? Karena sebagai dzaraf zaman, ya, dan dia mabni tidak mengalami perubahan keadaan huruf akhir, ya, sehingga dikatakan fi mahalli nasbin. Jadi nasabnya pada mahalnya, ya, nasabnya dia pada mahalnya, pada tempatnya, pada kedudukannya, tidak pada lafadznya. Zaraf yang berikutnya, aina. Aina ism istifham, ya, untuk menanyakan makan atau tempat. Aina, di mana? Taqulu, engkau katakan. Aina tadurusu? Aina tadurusu? Di mana engkau belajar? Ya. Menanyakan tempat. Menjelaskan atau... Ya, disebutkan untuk menjelaskan tempat dari fi'il tadurusu. Nah, huna di sini, aina dzarfu makanin. Aina adalah dzarf makan. Artinya kedudukannya dalam kalimat tersebut, ya, lafaz aina ini sebagai dzaraf makan, ya. Kemudian mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah. Jadi keadaannya lafaz ini mabni tetap dengan fathah, ya, fathah pada huruf akhir aina, ya, huruf akhirnya huruf nun di fathah, dan dia tetap dengan fathah ini. Tidak akan berubah menjadi kasrah atau menjadi dhammah ataupun menjadi sukun. Ya, misalkan ada huruf min, ada huruf jar min yang mendahuluinya, ya tetap dengan fathah menjadi min aina, tidak min aini, ya, tetap min aina, dari mana? Ya, ini. Jadi dia mabni dengan fathah ini. Alal fathhi, mabniyun alal fathhi, mabni dengan fathah. Fi mahalli nasbin, ya, pada tempat nasab. Ya, karena tadi dia menjadi dzaraf, ya, dalam kalimat ini menjadi dzaraf, dzaraf makan, sedangkan lafadznya mabni tetap, maka i'rabnya dikatakan fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab. Jadi yang nasab mahalnya, tempatnya atau letaknya. Ya, adapun lafadznya mabni tetap, tidak menjadi mansub, ya, ini. Jadi, coba bandingkan dengan yang tadi. Misalkan ba'da bisa menjadi min ba'di, atau tahta bisa menjadi min tahti. Tetapi kalau aina, tidak bisa. Tetap min aina. Tidak menjadi min aini. Ya, ini yang membedakan. Kalau mabni seperti itu, tetap min aina. Aina, min aina. Ini. Kalau yang tadi mansub, atau yang mu'rab, ba'da bisa menjadi min ba'di. Atau tahta didahului min menjadi min tahti. Itu ya. Itu perbedaannya. Kemudian dzaraf yang berikutnya. Amsi. Amsi, ya. Kemarin. Hari sebelum hari ini. Ya, kemarin. Taqulu, engkau katakan sebagai contoh dalam kalimat. Lam aghib amsi. Lam aghib amsi. Saya tidak bolos kemarin. Ya, lam aghib, saya tidak bolos. Amsi, kemarin. Hari yang sebelum hari ini ya, kemarin. Ini. Nah, di sini amsi apa fungsinya dalam kalimat ini? Huna amsi dzarfu zamanin. Ya, di sini amsi sebagai dzarf zaman. Artinya dia menunjukkan waktunya. Ya. Lam akhid, saya tidak bolos, saya tidak absen. Kapan waktunya? Amsi, kemarin. Ya, berarti dia dalam kalimat ini dzarfu zamanin, dzarf zaman. Kemudian mabniyun 'alal kasri. Lafadznya dia mabni dengan kasrah. Ya, amsi ya tetap amsi, huruf akhirnya dengan kasrah, amsi. Tidak akan menjadi amsa atau amsu, ya tetap dengan kasrahnya, amsi. Ini. Kemudian fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab. Ya, karena tadi dia dalam kalimat itu menjadi dzaraf, dzaraf zaman, maka nasabnya itu secara mahal. Sehingga dikatakan fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab, berada pada mahal nasab. Jadi lafadznya mabni dengan kasrah, kemudian mahalnya atau tempatnya adalah nasab. Ini. Dzaraf yang berikutnya, qattu. Ya, qattu. Contohnya apa qattu? Lam azuq hadhihi al-fakihata qattu. Lam azuq hadhihi al-fakihata qattu. Saya tidak pernah mencicipi buah ini. Lam azuq hadhihi al-fakihata. Saya tidak pernah mencicipi buah ini. Qattu, sama sekali. Ya, jadi dia ya untuk menjelaskan waktu yang maudhi. Ya, qattu, sama sekali di waktu yang lampau. Ini tidak pernah mencicipi buah ini. Nah, huna qattu dzarfu zamanin. Nah, di sini qattu ini adalah dzarf zaman. Ya, dia menjelaskan waktu dari fi'il tersebut, lam azuq. Saya tidak pernah mencicipi qattu, ya sama sekali. Ini dia dzarf zaman. Kemudian mabniyun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah. Qattu, ya huruf akhirnya berharakat dhammah dan tetap dengan dhammah tersebut. Ya, tidak akan menjadi fathah qatta ataupun kasrah qatti, tidak akan, tetap dengan dhammahnya. Qattu. Ini mabni 'ala dhamm, mabni dengan dhammah. Fi mahalli nasbin, berada pada mahal nasab, pada tempat nasab. Yang berikutnya, huna. Huna, ya, di sini. Takul, engkau katakan sebagai contoh, ijlis huna. Ijlis huna, duduklah di sini. Ya, duduklah di sini. Ya, huna menjelaskan tempatnya dari fi'il ijlis, duduklah. Di mana? Huna, di sini. Tempatnya di sini. Nah, ini ya. Fi hadhihi al-jumlati huna dzarfu makanin. Dalam kalimat ini, lafadz huna itu dzarf makan. Kedudukannya sebagai dzarf makan. Artinya dia menjelaskan tempat dari fi'ilnya, ijlis. Ya. Kemudian, lafadznya bagaimana? Mabniyun ala sukuni. Mabni dengan sukun. Huna, huruf akhirnya alif, ya lazimnya sukun, ya. Dan dia tetap dengan sukun tersebut. Ya, alifnya, alif itu sendiri harus sukun, dan dia tetap dengan sukun itu. Ya, huna, ini. Kemudian, karena tadi menjadi dzaraf, maka nasabnya pada mahalnya. Fi mahalli nasbin, berada pada mahal nasab, berada pada tempat nasab. Ini. Berikutnya, al-ana. Dzaraf yang berikutnya ya. Al-ana. Taqulu, engkau katakan. Al-ana ji'ta. Ya, dalam kalimat ini ya. Alifnya dibaca panjang. Ini asalnya ada dua hamzah. Yang pertama hamzah istifham. Kemudian yang pertama hamzah istifham. Kemudian yang kedua hamzah pada alif lam ini, al-ana. Ya, dua hamzah bertemu, hamzah istifham, kemudian diikuti hamzah wasal pada alif lam, maka di ya, di apa digabungkan dalam penulisan, kemudian diganti dengan mat seperti ini. Al-ana, jadi membacanya panjang ya. Al-ana, jadi maknanya apakah sekarang? Nah, jadi di situ ada hamzah istifhamnya. Al-ana, jika, apakah sekarang ini engkau datang? Ya, ini. Kalau tidak ada hamzah istifham, asalnya tersebut, lafadznya al-ana. Ya, dibaca pendek ya, al, seperti alif lam pada umumnya, al-ana, sekarang, al-ana, ini, sekarang. Tetapi ketika didahului hamzah istifham, kemudian penulisannya digabungkan, diganti dengan mat, maka dibaca panjang, al-ana, apakah sekarang ini, cita, engkau datang, gitu ya, ini. Dulu pernah dibahas ya, di jilid 2 mungkin ya, nanti bisa di murji'ah kembali, jilid 2 atau jilid pertama ya. Ini. Nah, kembali ke sini ya. Jadi, al-ana ji'ta, apakah sekarang ini engkau datang? Ini, apakah baru sekarang ini engkau datang? Ya. Huna, al-ana zarfu zamanin. Di sini, ya, dalam kalimat ini, lafad al-ana adalah zarf zaman. Ya. Dia kedudukannya dalam kalimat sebagai dzaraf zaman karena menjelaskan waktu dari fi'il cita. Sekarang engkau datang. Engkau datang kapan? Sekarang. Ya, waktunya sekarang. Ini sehingga al-ana ini dalam kalimat dzarfu zaman sebagai dzaraf zaman. Kemudian lafadznya bagaimana? Mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah. Al-ana, huruf akhirnya huruf nun pada lafadz ini berharakat fathah al-ana, nah, dan dia selalu fathah ini tetap dengan keadaan fathah pada akhir ini, tidak akan berubah menjadi kasroh atau menjadi dhammah ya, tidak akan menjadi al-anu atau al-ani ya, tetap selalu dengan fathahnya. Misalkan ada huruf jar yang mendahulunya, ada min atau ila misalkan, ya tetap min al-ana, dari sekarang, atau ilal ana, sampai sekarang, tetap dengan fathahnya ilal ana atau min al ana, ya, tidak akan menjadi min al ani atau ilal ani, tidak, tetap dengan fathahnya al ana, sehingga dia dikatakan tadi mabniyun alal fathhi, mabni dengan fathah, fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab, ya, karena tadi menjadi dzaraf zaman. Berikutnya, dzaraf yang mabni, haitsu, ya, haitsu, taqulu, engkau katakan sebagai contoh dalam kalimat, ijlis haitsu syi'ta, ijlis haitsu syi'ta, ya, duduklah dimanapun engkau mau, ya, haitsu syi'ta, dimanapun engkau mau, dimanapun engkau kehendaki. Nah, di sini, huna, di sini, haitsu dzarfu makanin, haitsu adalah dzaraf makan. Artinya dia menjelaskan tempat. Ya. Haitsu, dimanapun engkau mau. Dimanapun, apa? Ijlis, duduklah tempatnya. Duduklah di mana tempatnya? Haitsu syi'ta, dimanapun engkau mau. Berarti haitsu di sini dzarfu makanin, dzaraf makan. Ya. Menjelaskan tempat dari fi'il ijlis. Mabniyun ala dhammi, mabni dengan dhammah. Haitsu, ya, huruf akhirnya dengan dhammah. Dan tetap dengan dhammahnya tersebut ya, haitsu. Misalkan ada min yang mendahului, ya tetap min haitsu. Dan tidak akan menjadi min haitsi, tidak. Tetap dengan min haitsu. Ini. Dia mabni 'alal dhammi. Kemudian fi mahalli nasbin. Ya, berada pada mahal nasab, pada tempat nasab karena menjadi dzaraf dalam kalimat tersebut. Ini. Jadi ini. Ini beberapa dzaraf yang mabni. Ya, lafadznya tetap keadaannya, tidak mengalami perubahan keadaan pada huruf akhirnya. Ini. Nah, kemudian pada pembahasan berikutnya di sini disebutkan hunaka asma'un tanubu 'ani dzarfi. Ya, di sana ada isim-isim yang menggantikan zaraf. Ya, ada isim-isim yang menggantikan zaraf. Ya, artinya apa? Isim-isim tersebut secara asal itu tidak menjadi zaraf. Fungsinya bukan sebagai zaraf. Secara asal demikian. Ya, tidak menjelaskan waktu ataupun tidak menjelaskan tempat dari fi'alnya. Ya, secara asal demikian, tetapi karena digunakan terkait dengan dzaraf, ya, isim-isim tersebut digunakan terkait dengan dzaraf, dikaitkan dengan dzaraf, maka isim-isim itu kemudian menggantikan dari dzaraf yang ada. Ya. Sehingga isim-isim itu yang kemudian menjadi dzaraf. Tentunya ya dalam kalimat-kalimat yang memang dia fungsinya ataupun kedudukannya sebagai dzaraf. Ya, ini jadi ini maksudnya. Asma'un tanubu 'ani dzarfi, isim-isim yang menggantikan dzaraf. Minha di antaranya. Awalan yang pertama. Al-mudhafu ila dzarfi. Mudhaf pada dzaraf. Isim yang diidhafahkan pada dzaraf. Ya, jadi tetap harus dikaitkan dengan dzaraf yang ada. Ini mudhaf pada dzaraf. Ini. Mimma dalla ala kulliyati zamani awil makani. Ya, mimma dalla ala kulliyati zamani awil makani. Dari isim yang menunjukkan pada kulliyati zaman, keseluruhan waktu. Awil makan atau tempat. Ini kulliyah, keseluruhan, semuanya. Jadi menunjukkan semua waktu ataupun semua tempat. Oke. Au atau juz'iyatihima atau bagian dari keduanya. Jadi menunjukkan bagian dari waktu, bagian dari suatu waktu atau menunjukkan bagian dari suatu tempat. Ini. Jadi isim yang menunjukkan pada keseluruhan waktu atau tempat atau yang menunjukkan pada bagian dari waktu atau tempat, kemudian isim tersebut diidhofahkan pada dzaraf, maka isim tersebut kemudian menjadi dzaraf, menggantikan dzaraf. Nahu, contoh. Safarna kullan nahari. Safarna kullan nahari. Kami safar, kami bepergian, kullan nahari, sepanjang siang, pada seluruh waktu siang. Kulla, nah di sini menunjukkan makna kulliyah, keseluruhan, kesemuanya. An-nahar, siang, waktu siang. Jadi sepanjang waktu siang. Ya, waktu siang kalau apa, kira-kira dimulai, ya misalkan saja ya dimulai dari pagi jam 7, jam 8 misalkan, sampai berakhirnya waktu siang, mungkin di sore hari jam 4, jam 5, ya yes, kurang lebihnya, ya itu kullan nahar, sepanjang waktu siang itu, dari awal siang sampai akhir siang, itu kami safar, kami bepergian. Ya ini, itu makna kalimatnya ya, safarna kullan nahari, kami safar, kami bepergian pada sepanjang siang ini. Nah di sini kulla ini menunjukkan tadi kulliyah, keseluruhan, kesemuanya. Dan di sini terkait dengan waktu ya, an-nahar itu zaman atau waktu. Jadi menunjukkan atau kulla di sini tadi menunjukkan kulliyah, kesemuanya, keseluruhannya. Nah secara asal di sini kulla itu tidak sebagai dzaraf atau bukan dzaraf. Ini secara makna tidak menunjukkan waktu atau tidak menunjukkan tempat. Hanya saja dalam kalimat ini dia diidhofahkan pada dzaraf yang asalnya menjadi dzaraf, yaitu an-nahar, waktu siang, siang hari. Ini yang asalnya menjadi dzaraf, an-nahar, siang hari. Yang kemudian dia diidhofahkan oleh tadi kulla, atau kulla diidhofahkan pada an-nahar, diidhofahkan pada dzaraf asalnya. Sehingga ketika sudah demikian, maka yang menjadi dzaraf adalah lafaz kulla. Ya, dalam kalimat ini yang menjadi dzaraf itu adalah lafaz kulla. Dia menggantikan dzaraf asalnya. adabun an-nahar, dia menjadi mudhaf ilaih dari dzaraf tersebut, mudhaf ilaih dari kulla. Ini. Sehingga di situ kulla menjadi mansub. Kulla menjadi mansub. Karena dia menjadi maf'ul fi atau dzaraf dalam kalimat ini menggantikan dzaraf asalnya yaitu an-nahar yang dia menjadi mudhaf ilaih dari kulla tersebut. Ya, an-nahar menjadi majrur an-nahari karena mudhaf ilaih dari kulla. Kullan nahari. Contoh berikutnya, intazartuka rub'a sa'atin. Intazartuka rub'a sa'atin. Saya menunggumu. Intazartuka, saya menunggumu. Rub'a sa'atin, seperempat jam. Ya, rub'a, seperempat. Bagian ya, juz'iyah. Menunjukkan juz'iyah, bagian. Tidak keseluruhannya. Tidak satu jam penuh, tidak. Tapi hanya bagiannya, yaitu seperempatnya. Seperempat jam. Ini rub'a. Dia menunjukkan juz'iyah atau bagian. Kemudian tadi diidhofahkan pada sa'atin. Jam. Seperempat jam. Rub'a sa'atin. Seperempat jam. Nah, di sini secara asal lafaz rub'a atau rub'un ini bukan dzaraf atau tidak menjadi dzaraf, tidak menunjukkan waktu ataupun tepat. Ya, secara asal demikian. Ya, hanya sekedar menunjukkan juz'iyah, bagian saja, rub'un, seperempat. Tetapi dalam kalimat ini dia diidhofahkan pada dzaraf yaitu sa'atin yang asalnya sebagai dzaraf. Ya, yaitu sa'atin. Ya. Menjadi rub'a sa'atin. Ya, karena dia diidhofahkan pada dzaraf yang asalnya menjadi dzaraf, maka rub'a ini kemudian menggantikan dzaraf tersebut. Ya, sehingga di situ rub'a menjadi mansub ya dengan tanda fathah pada huruf akhir. Kemudian sa'atin menjadi mudhaf ilaih dari rub'a majrur dengan kasrah. Ya, jadi ini mudhaf pada dzaraf rub'a sa'atin. Dzaraf aslinya adalah sa'atin atau sa'atan, kemudian digantikan oleh isim yang diidhofahkan pada dzaraf tersebut, yakni rub'a. Ini yang menunjukkan tadi juz'iyah, bagian. Ya, rub'a sa'atin, seperempat jam. Ya, sehingga di situ rub'a mansub dengan fathah sebagai dzaraf, kemudian sa'atin majrur dengan kasrah, mudhaf ilaih dari dzaraf tersebut. Atau pengganti dari dzaraf tersebut. Contoh yang berikutnya. Masyaitu niswa kilometrin. Masyaitu niswa kilometrin. Saya berjalan setengah kilometer. Niswa kilometrin. Setengah kilometer. Yang asalnya menunjukkan dzaraf. Dalam hal ini dzaraf makan ya. Karena terkait dengan tempat. Yaitu kilometer. Kilometer. Ini yang terkait dengan makan atau tempat atau jarak. Ya, itu asalnya ini kilometrin. Nah, kemudian ada lafaz lain yang diidhofahkan pada lafaz ini yaitu nisfa atau nisfun. Ya, setengah. Ya, nisfun atau setengah. Dia menunjukkan juz'iyah, bagian, yaitu setengahnya. Separohnya. Nah, nisfun diidhofahkan pada kilometrin. Yang asalnya dzaraf tadi. Sehingga nisfa atau nisfun itu menggantikan dzaraf tersebut. Sehingga di sini dalam kalimat ini nisfa menjadi mansub pengganti dari dzaraf. Adapun kilometrin kemudian menjadi mudhaf ilaih dari nisfa. Ini nisfa kilometrin. Ini, jadi ini mudhaf pada dzaraf. Huna al-kalimatu kulla wa rub'a wa nisfa nabat anil dzurufi. Di sini kata-kata kulla, rub'a dan nisfa ini menggantikan dzaraf-dzaraf yang ada. Ya, kulla itu menggantikan an-nahar, rub'a menggantikan sa'ah, ya, nisfa menggantikan kilometrin dalam contoh-contoh tersebut. Ya, ini sehingga lafal-lafal ini menjadi mansub karena dia menggantikan dzaraf yang diidhofahkan padanya. Ya. Kulla ruba'a nisfa. Ini mansub, ya, pengganti dari dzaraf. Ini. Kemudian yang kedua, tsaniyan yang kedua, isim yang menggantikan dzaraf. Sifatuhu, sifatnya. Yaitu sifat dari dzaraf. Sifat dari dzaraf. Ini, bagaimana? Nahwu, contoh. Ya, dijelaskan dengan contoh supaya lebih jelas. Jalastu tawilan. Ya, jalastu tawilan. Saya duduk lama. Ya, tawilan, panjang atau lama. Saya duduk lama. Apa maksudnya? Ai, yakni waqtan tawilan. Waqtan tawilan. Waktu yang lama. Waktu yang panjang. Jadi asalnya seperti ini, waqtan tawilan, waktu yang panjang atau waktu yang lama. Saya duduk, jadi asalnya jalastu waqtan tawilan. Saya duduk pada waktu yang lama, pada waktu yang panjang. Ini. Jalasa fi'il, kemudian asalnya ya, waqtan itu sebagai dzaraf, dzaraf zaman atau maf'ul fih yang menjelaskan waktunya. Kemudian tawilan itu sifat dari waqtan. Ya, tawilan ini sifat dari waqtan atau na'at dari waqtan. Waqtan tawilan, waktu yang panjang, waktu yang lama. Ya, kemudian dalam penggunaan kalimat ini waqtan boleh dihilangkan lafadznya. Ya, waqtan dihilangkan lafadznya sehingga yang tersisa hanya sifatnya saja yaitu tawilan. Yes, yang secara asal dari waqtan sebagai dzaraf, kemudian tawilan sebagai sifatnya, kemudian waqtan dihilangkan lafadznya, maka dia digantikan oleh sifatnya yaitu tawilan yang menjadi dzaraf. Karena waqtan dihilangkan, ya, dihilangkan lafadznya, maka harus ada yang menggantikan. Kalau itu dihilangkan, yang menggantikan apa? Ya sifatnya. Sehingga menjadi tadi kalimatnya jalastu tawilan. Ya, tawilan ini menggantikan lafadz waqtan yang dihilangkan sehingga tawilan di sini menjadi dzaraf, menggantikan dzaraf asalnya. Huna tawilan sifatun lidzarfi, di sini dalam kalimat ini tawilan adalah sifat untuk dzaraf yaitu waqtan. Nabat anhu, menggantikan dzaraf tersebut. Ya, tawilan ini menggantikan dzaraf tersebut. Karena tadi dihilangkan lafadznya. Ini, jadi ini sifat dari dzaraf bisa menggantikan dzaraf tersebut ketika dzaraf itu dihilangkan lafadznya. Salisan yang ketiga, ismul isyarati, isim isyarah. Isim isyarah. Ini yang bisa menggantikan dzaraf. Bagaimana? Nahwu, contoh. Ji'tu hadzal usbu'a. Ji'tu hadzal usbu'a. Saya datang pada pekan ini. Ya, hadzal usbu'a, pekan ini, pada pekan ini. Ya, huna di sini hadza naba'a 'ani dzarfi, dalam kalimat ini hadza itu menggantikan dzaraf. Jadi dzaraf asalnya adalah al usbu'a. Jadi asalnya ji'tu al usbu'a. Saya datang pekan ini. Ya, kemudian ditambahkan hadza isim isyarah yang diletakkan sebelum dzaraf tersebut al usbu'a. Ya, sebagaimana dulu pernah dipelajari ya, kalau disusun semacam ini maka hadza itulah yang kemudian menjadi dzarafnya, menggantikan al-usbu'a. Adapun al-usbu'a dia menjadi badal dari hadza. Ya, ingat ya, dalam pelajaran terdahulu pernah dibahas ketika isim isyarah hadza misalkan ya diikuti isim yang ma'rifah ya dengan alif lam, hadzal usbu'a, hadzal kitabu, atau yang semisalnya ya. Maka nanti yang menjadi pokok, yang punya kedudukan dalam kalimat adalah isim isyarahnya. Adapun isim ma'rifah atau isim yang berawalan alif lam yang terletak sesudah hadza itu menjadi badal dari hadza. Ya, seperti di sini karena al-usbu'a didahului oleh hadza, maka dalam kalimat ini yang menjadi dzaraf ya isim isyarahnya yaitu hadza Adapun al-usbu'a itu badal dari hadza. Nah, jadi hadza ini menggantikan dzaraf asalnya. Ya, bukan lagi al-usbu'a yang menjadi dzaraf, tapi hadza yang menjadi dzaraf, menggantikan dzaraf asalnya. Kemudian al-usbu'a ini badal dari hadza. Nah, jadi dalam susunan semacam ini, maka ini isim isyarah itu menggantikan dzaraf. Ya, jadi dzarafnya pada isim isyarah hadza tersebut. Kemudian al-usbu'a atau yang semisalnya itu menjadi badal dari hadza atau badal dari isim isyarah itu. Yang berikutnya, rabi'an yang keempat, al-adadu, bilangan. Ya, isim yang menggantikan dzaraf, yaitu al-adad atau bilangan. Nahwu, contoh. Makastu fi Baghdada arba'ata ayyamin. Saya tinggal di Baghdad. Ya, makastu fi Baghdada, saya tinggal di Baghdad. Arba'ata ayyamin, selama 4 hari. Arba'ata ayyamin, 4 hari. Atau selama 4 hari. Ya, arba'ah, ini kan adad, bilangan. Ya, secara asal, ya, al-adad menunjukkan jumlah. Jumlahnya 4, bilangan 4. Ya, menunjukkan jumlah 4. Ya, tetapi di sini dia diidhofahkan pada lafaz yang asalnya dzaraf, yaitu ayyam atau dari yaum, hari. Jadi asalnya yang menjadi dzaraf ayyamin, hari-hari. Kemudian disebutkan adad untuk menunjukkan jumlah harinya, arba'ata ayyamin, maka adat ini, bilangan ini, dia kemudian menggantikan dzaraf asalnya tersebut. Sehingga yang menjadi dzaraf adalah lafaz arba'ata, kemudian ayyamin ini mudhaf ilaih dari arba'ata, mudhaf ilaih dari dzaraf tersebut. Ini. Jadi ini al-adat atau bilangan yang menggantikan dzaraf. Contoh yang lain, sirna mi'ata kilometrin. Sirna mi'ata kilometrin. Kami berjalan 100 kilometer. Ya. Mi'ata, 100. Ini termasuk adad, bilangan. Ya, menunjukkan jumlah. Tapi di sini dia menggantikan dzaraf. Dzaraf asalnya kilometer. Ya. Menjadi mudhaf ilaih dari adad ini, dari bilangan ini. Mi'ata kilometrin. Maka, kemudian yang menjadi dzaraf adalah mi'ata. Ya, sehingga dia mansub dengan fathah, ya. Mi'ata. Kemudian kilometrin, dzaraf asalnya, dia kemudian menjadi mudhaf ilaih dari mi'ata. Mudhaf ilaih dari dzaraf tersebut. Ini ya. Jadi, di sini disebutkan, huna arba'ata wa mi'ata adadani naba anil dzarfi. Di sini, lafad arba'ata dan mi'ata adalah bilangan yang menggantikan dzaraf. Dua bilangan yang menggantikan dzaraf. Arba'ata, mi'ata. Sehingga dibaca dengan mansub, dengan tanda fathah pada huruf akhir, ya. Arba'ata, mi'ata. Karena dia menggantikan dzaraf. Dia fungsinya ataupun kedudukannya menjadi dzaraf dalam kalimat ini. Adapun dzaraf asalnya, tadi ayyamin atau kilometrin menjadi mudhaf ilaih dari dzaraf tersebut. Ya, mudhaf ilaih, majrur dengan kasrah. Ayyamin kilometrin. Ini. Jadi ini adad atau bilangan yang menggantikan dzaraf. Nah, ini beberapa penjelasan tentang maf'ul fi atau dzaraf yang disampaikan dalam pelajaran kali ini. Kemudian insya Allah berikutnya akan dibahas, ya, beberapa tamarin, beberapa latihan terkait dengan dzaraf ini. Mungkin bisa dibaca, dipelajari terlebih dahulu. Adapun pembahasan nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Untuk kali ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah taala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.